Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Ya, kita menyambung pembicaraan pada hari ini. Tadi kita sudah mengeluarkan pertanyaan polling, Pak. Ya. Dan kini kita akan melihat hasilnya. Hadirin sekalian pemirsa, inilah hasil dari polling hari ini. Kita saksikan bersama-sama di layar. Dan ternyata dari pertanyaan yang sudah kita bacakan, pilihan A mendapat 22,78%, yang B 58,86%, dan yang C 18,35%. Tepuk tangan untuk hasil pilihan dari sahabat-sahabat Indonesia yang super. Pak Mario, ini ternyata yang paling banyak pilihannya B. Ini kalau dari sudut pandang Pak Mario bagaimana, Pak? Masih banyak orang jujur ya. Masih banyak orang jujur. Dan seperti yang saya pernah sampaikan, orang tidak baik itu sedikit jumlahnya di negara ini. Tetapi mereka merepotkan yang baik-baik loh. Yang sedikit orang tidak baik di Indonesia itu yang membuat gembok laku. Grendel laku. Karena mereka menjadikan rumah kita tidak aman. Nah, sekarang kita cek. Tadi siapa yang tidak memberikan hadiah mobil ke temannya, tetapi mengambil sendiri? Tadi siapa? Yang jujur, jujur. Good, jujur. Bapak, mengapa Bapak mengambil mobil yang tadinya nomornya itu Bapak rencanakan untuk teman Anda? Ya, toh teman saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya wes. Mengapa Anda ambil hadiah mobil tadi? Tidak ada untungnya buat saya kalau saya kasih ke teman saya. Oh, jadi lebih baik untungnya saya untung, Pak. Buat saya. Rugi nggak dia? Tidak. Eh? Temannya rugi nggak? Dia dapat undian mobil yang kita belikan, tapi dia tidak tahu. Kalau tidak diberi, rugi nggak? Tidak. Tapi yang tidak memberikan, rugi nggak? Rugi. Itu loh. Jadi dia tidak tahu mau dapat. Tidak diberi, tidak rugi. Tapi yang tidak memberi, rugi. Nah, sekarang dengarkan ini. Kalau Anda bisa beli mobil mewah kapanpun, kredit card Anda warnanya hitam, bisa tanda tangan kapanpun beli, apakah Anda akan berikan hadiah itu ke teman? Kalau Anda bisa beli sendiri sehari 4 mobil mewah, lalu undian itu Anda dapatkan, Anda berikan kepada teman mobil itu? Tidak, Pak. Tidak. Kalau Anda... Memang ada orang yang gak bisa ditolong ya. Sebentar dulu. Kalau Anda? Iya, enggak, Pak. Enggak. Siapa tadi yang tidak akan memberikan hadiah? Good. Tidak akan memberikan hadiahnya? Saya tidak akan memberikan hadiah ke teman, tapi ke istri saya, ke anak saya. Oh, betul. Kalau Anda bisa beli sendiri, bisa Anda mampu sekali tidak kedip waktu beli. Gitu kan, dikirim lu. Kok putih? Saya mau yang hitam. Beli lagi. Keliru biru, saya beli lagi. Kalau bisa begitu, Pak, Anda berikan gak hadiahnya? Beri. Saya beri. Diberikan. Good. Dengarkan ini ya, dengarkan. Orang yang mampu membeli sendiri akan ikhlas memberikan mobil itu ke orang lain. Mengapa? Karena merasa mampu, bukan. Karena dia orang baik, makanya rezekinya dibaikkan oleh Tuhan, makanya dia akan berikan hadiah ke teman lain. Yang tidak akan memberikan ke temannya walaupun punya, apalagi sekarang tidak punya, itu adalah penjelasan mengapa dia belum dimudahkan rezekinya. Perhatikan, orang-orang yang mudah memberi hidupnya baik. Banyak di antara kita demikian takut memberi karena takut kurang. Padahal rezeki itu net. Jadi kalau kita percaya rezeki itu net, Anda akan berikan. Bahkan yang Anda tidak punya, kalau Anda dapat undian itu punya orang, diberikan. Supaya kita menjadi pantas dapat banyak. Jadi, apakah Bapak sudah insight?